Yang di belakang minta lagu apa sayang? Gala-gala sebotol minuman nanti setelah ini ya. Setelah lagu berikut ini. Yang jelas lelek tidak masuk kriteria ngeri ngantuk. Dunia sugih, sing ganteng, sing taat agama, sing